mayyartadda minkum an dinihi. Ada murtad di situ yang harus kita bahas. Kemudian yang keempat adalah min sifati aljil albadil, sifat daripada generasi pengganti. Kalau kita merasa bahwa kita adalah generasi pengganti, maka mestinya adalah kita harus punya sifat ini. Khawatirnya kalau kita tidak punya sifat ini, kita jangan-jangan bukan generasi pengganti, tapi generasi yang akan diganti. Na'udzubillah min dzalik. Pertama adalah mahabbatullah wa mahabbatuhu iyyahu. Iyyahu ya. Jadi Allah cinta pada, atau dia cinta pada Allah, dan Allah mencintainya. Dan itu adalah tidak mudah. Cinta Allah gitu. Seperti apa cinta Allah? Ini juga adalah misteri, harus digali. Cinta Allah itu kayak apa sih? Gitu. Orang saja cinta pada manusia ada yang gombal. Bagaimana cinta yang hakiki kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu bahasan berikutnya, az-dzalil 'alal mu'minin. Tawadu, merasa dekat, kemudian merendah terhadap orang-orang yang beriman. Kemudian syidad mutaqallibin, ini bahasa Imam Al-Baydawi tadi, ala a'daihim, terhadap musuh-musuh mereka. Kemudian yang keempat, al-jihad fi sabilillah. Sekarang kalimat al-jihad ini adalah kadang-kadang dianggapnya sebagai serem, karena memang sayangnya kaum muslimin menerima pesannya dari orang kafir. Kalau dalam Islam al-jihad fi sabilillah, apalagi kita ahlus sunnah wal jamaah meyakini bahwa al-jihad madin ila qiyamis saah. Syariat tentang jihad itu adalah tetap berada sampai dengan hari kiamat, tidak pernah putus. Tidak ada hukum jihad hilang gitu. Hukum jihad mansuh, tidak ada. Al-Qur'an adalah menyatakan bahwa jihad berlangsung sampai dengan hari kiamat. Tetapi kalau seandainya jihad itu diberitakan oleh orang kafir, bisa jadi maknanya kebalikan gitu. Bisa jadi bermakna terorisme, bisa jadi bermakna penjarahan, bisa bermakna yang lain. Nah, oleh karena itu harus kaum muslimin, bagi kita sendiri tentu sebelum mereka, adalah menyadari, memahami betul bahwa apa yang dimaksud dengan al-jihadu fil Islam, al-jihadu fi sabilillah, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah wa adam, adam al-khauf, tidak takut min dunillah, kepada selain Allah, fi ta'atihi, dalam keadaan kita taat pada Allah. Kalau kita taat pada Allah, jangan takut pada manusia. Manusia mau bilang apa, silahkan. Yang penting kita istiqomah di atas sunnah. Kenapa kita begini? Kenapa kita begitu? Apa landasan kita? Kalau ala yakin wa ala haqqin, maka istaqim. Qul amantu billahi thumma istaqim. Jadi taat perlu istiqomah. Jadi kalau kita bahas, ada bahasan namanya al-istiqomah. Istiqomah itu perlu bahasan juga. Iqamatu hududihi, menegakkan syariat Allah, menegakkan batasan-batasan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah juga terdapat dalam ayat ini. Tadi disebutkan bahwa cirinya adalah generasi itu adalah mereka benar-benar tegar, yakin, tidak takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini juga adalah kesimpulan. Kemudian yang kelima adalah apa yang kita dapati dari ayat tadi adalah annas sifat alhamidah fadlun wa taufiqun minallah. Kasihan kalau ada orang yang berakhlak tercela, berarti dia tidak mendapat karunia Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang itu berakhlak baik, masyaallah, fadlun, nikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita misalnya diberi kepahaman tentang Islam ini, itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul bersabda, kata beliau, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, berarti at-taufiq litafaqquh fi hadzal din, itu taufiqun min Allah. Kalau Allah tidak memberi taufik kepada orang itu, sulit orang itu diajari, susah, dinasehati muntah, dan seterusnya. Kenapa? Karena taufik Allah Subhanahu wa taala belum sampai kepada dia. Abu Thalib sampai dengan matinya tidak dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala sampai matinya. Dan karena itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala ini adalah sangat kita butuhkan. Dan kalau kita mudah dibentuk untuk menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah, itu artinya adalah nikmat Allah SWT besar kepada diri kita yang harus kita pertahankan dan kita syukuri melalui istiqamah. Kemudian yang keenam adalah isbat sifat al-masyiah wa tawal wus'i wal ilmi. Allah itu adalah mempunyai kehendak, Allah itu adalah maha lapang, Allah itu maha mengetahui. Kalau Allah mempunyai kehendak, maka kita harus tahu bahwa kehendak kita bisa jadi tidak sesuai dengan kehendak Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Al-Wus'i, kalau kita tahu bahwa Allah adalah wasi'un, maka kita jangan datang kepada selain Allah, datanglah kepada yang maha memberi kelapangan. Al-ilmu, apabila kita punya kekurangan ilmu, butuh ilmu, maka datang kepada yang maha mengetahui, dia Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah ada ya di dalam ayat ini. Terakhir adalah ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita butuh hajatul ummah, kita butuh, umat ini butuh ila dirasati tarikh wassirah. Tadi kita tahu bahwa siapa yang murtad pada masa Rasul, siapa yang murtad pada masa Abu Bakar, siapa yang murtad pada masa Umar bin Khattab, dan itu kan sejarah. Dan dengan sejarah kita tahu bahwa dulu begini, lalu harus kita rubah seperti apa, dan kita harus belajar dari sejarah. Dan itu adalah antara lain ayat berikut ini. Di dalam surat Al-An'am ayat 90, Allah berfirman, Ulaika alladzina atainahumul kitaba wal hukma wan nubuwah fa in yakfur biha haula faqad wakkalna biha qauman laisu biha bikafirin. Mereka adalah orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, kami berikan kepada mereka hukum, kami berikan kepada mereka kenabian. Kalau mereka kafir kepada itu semua, kami berikan, kami wakilkan, kami serahkan kepada mereka yang mereka itu tidak kafir. Jadi kalau yang menerimanya adalah malah kafir, maka Allah akan berikan, Allah akan gantikan kepada kaum yang mereka tidak kafir kepada kitab, hukum, dan kenabian. Lalu kata Allah SWT, ulaika, nah ini yang ingin saya tekankan di sini, mereka adalah alladzina hadallah, para nabi, para rasul sebelum Muhammad SAW itu adalah orang-orang yang Allah beri petunjuk. Fabihudahum iqtadih, maka dengan petunjuk mereka, dengan pedoman mereka itu, hendaknya kalian berkudwah. Ini adalah yang menjadi, bagaimana kita akan berkudwah kepada Nabi Ibrahim, bagaimana kita akan tahu tentang Ismail, bagaimana kita tahu akan Rusul, Anbiya, Mimbani Israel, kalau kita tidak bisa membaca sejarah. Karena itu kaum muslimin harus membaca sejarah umat, Tarikhul Umam wal Muluk, seperti ditulis oleh Imam At-Tabari, dan itu adalah sangat kurang. Kaum muslimin lebih sayangnya, apalagi pada masa sekarang, hadirun rahimakumullah, adalah lebih tahu tentang seluk beluk artis atau bahkan pemain bola daripada mengetahui seluk beluk hidup dan peri kehidupan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau Al-Khulafa Ar-Rasyidun atau Siyar As-Salafis Salih. Mereka adalah orang yang menjadi panutan untuk kita, dan ini adalah problem untuk kita. Kenapa orang kok lebih tahu artis, lebih tahu kalau si fulan sampai dengan selingkuhnya dengan siapa, cerainya kapan, mau kawin lagi kapan, faham. Tapi kalau Rasul alaihi salatu wassalam, la haula wala quwata illa billah. Sehingga kalau kita meniru kepribadian, krisis, krisis kepribadian, karena kita tidak bercermin kepada Rasul, karena kita tidak tahu data dan maklumat tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah problem dalam umat kita. Dan itu PR lagi untuk kita, ya. Kemudian yang kedua, ayat yang kedua adalah bahwa Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab, kata Allah, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Bagaimana kita akan beruswah? Bagaimana kita akan mengatakan betul bahwa Rasul itu adalah innaka la'ala khuluqin azim? Bagaimana kita akan membenarkan dan meyakini benar kebenaran akan bahwa Rasul itu mempunyai akhlak yang baik kalau kita tidak baca sejarahnya? Dan itu adalah penting. Karena itu pelajaran As-Sirah An-Nabawiyah harus mendapatkan porsi dari kajian-kajian kita, taklim-taklim kita pada umat, sehingga mereka tahu siapa Rasul, lalu mencontoh Rasul. Dan itu mencontoh Rasul itu adalah ibadah. Selain Rasul belum tentu hasanah, tapi Rasul pasti hasanah, karena Allah yang memberi rekomendasinya. Betul tidak? Jadi Allah mengatakan uswatun hasanah, Allah yang mengatakan itu. Tapi kalau manusia bahkan sempalan saja, berani dalam satu, takut dalam hal yang lain, ya. Karena itu ini adalah tentu harus dengan sejarah. Dan terakhir sebagai penutup adalah saya nukil dari kitab Asy-Syari'ah, ditulis oleh Al-Imam Al-Ajurri Asy-Syafi'i, dan beliau adalah hidup pada abad ketiga Hijriah, jadi 11 abad yang lalu, ya. Beliau menulis ini, kata beliau, An Amr ibn Abi Qais an Abdi Rabbihi qala kunna indal Hasan fi majlisin. Kata beliau, kita suatu hari berada di majlis Al-Hasan. Al-Hasan di sini maksudnya Al-Hasan Al-Basri, Sayyidut Tabi'in. Fadzakara kalaman, kemudian disebut ada satu perkataan yang disebut di dalam majlis itu, wadzakara ashaban Nabi, kemudian disebutkanlah tentang sahabat Nabi. Nah ini yang harus jadi pelajaran. Kata beliau, Al-Hasanul Basri mengatakan, ulaika, yakni para sahabat Rasul itu adalah ulaika ashabu Muhammad. Lalu dijelaskan tentang berita mereka. Kanu abarra hadhil ummati quluban. Sahabat itu adalah orang yang hatinya sangat baik. Bayangkan kalau tidak baik, tidak akan bisa mendampingi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau Rasul misalnya al-hadirun rahimakumullah adanya di tengah-tengah kita, maka tidak akan seperti dan sekokoh pada masa as-sahabat. Berikutnya, kata beliau Al-Hasanul Basri, para sahabat itu adalah a'maquha ilman, orang yang ilmunya paling dalam. Wa qalluha takallufan, dalam beribadah tidak banyak membebani diri apa adanya dari Muhammad alaihi salatu wasalam. Qaumun, sahabat itu adalah suatu kaum, ikhtarahumullahu azza wa jalla li suhbati nabiyyihi, Allah dengan kehendaknya memilih generasi namanya sahabat untuk mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa iqamatu dinihi, untuk menegakkan Islam, sehingga pada masa sahabatlah Islam tegak berjaya. Fatashabbahu. Nah, ini berita. Ini perintah. Setelah kita tahu sejarah mereka bahwa mereka adalah orangnya begini, mereka hanya orangnya begini, betul? Kata beliau, fatashabbahu bi akhlaqihim. Karena itu, cobalah kalian berserupa, tasabbuh. Tasabbuhlah kalian dengan akhlak as-sahabah. Tasabbuhlah kalian dengan cara dan metode para sahabah. Fa innahum kanu wa rabbil Ka'bah. Bersumpah beliau, sesungguhnya mereka itu demi Rabb al-Ka'bah, Allah SWT, alal huda atau ala hadi al-mustaqim, di atas petunjuk yang lurus. Demikian kata Imam Al-Hasanul Basri, sahabat itu di atas petunjuk yang lurus. Karena itu kita harus seperti as-sahabah. Agar umat seperti sahabat, ya para murabbi lah yang mengelolanya. Para murabbi lah, para ulama lah, para ahli ilmu lah, para ustazah, para ajengan lah yang harus mampu untuk mengelolanya. Karena al-ulama'u warasatul anbiya. Karena itu kita mewarisi Rasul. Karena mewarisi Rasul, seluruh misi Rasul harus kita jalankan dan harus kita kerjakan. Intinya adalah kita dengan belajar sejarah, kita akan tahu bagaimana kita harus meniru dan serupa dengan generasi yang terbaik. Pelajaran tentang bahwa kita harus belajar sejarah adalah juga disimpulkan di dalam ayat surat Al-Ma'idah ayat 54. Kalau saja 7 butir dan perkara yang ada dalam surat Al-Ma'idah ini adalah bisa kita resapi dan kita serap dan kita wujudkan dalam bentuk aktual dalam kehidupan kita, maka insya Allah ta'ala umat ini akan menjadi berubah. Insyaallahu ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan insyaallah ta'ala kita berharap dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita selalu ditakdirkan untuk istiqamah. Istiqamah bukan saja memeluk Islam ini, tapi istiqamah juga berada di atas dakwah, agar kita selalu istiqamah mengajak manusia kepada jalan yang lurus. Amin. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Ada beberapa hal yang ingin bertanyakan dalam kesempatan ini. Pertama, bahwa generasi di masa yang akan datang itu tidak jadi jaminan lebih bagus daripada generasi sebelumnya. Ini didasari dengan salah satu hadis yang mengatakan, saya tiada umati zaman yang berguna di dalam agama di waktu jelas. Kalau mereka sudah menjauhi dari para ulama, berarti mereka itu tidak lebih bagus daripada masa yang sebelumnya. Kemudian juga didasari dengan ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal yakhsyalladzina law taraku min ba'dihim dzurriyyatan khawfan 'alaihim. Al-ayat di situ jelas bahwa generasi di masyarakat datang itu tidak dari jaminan, karena Allah mewanti-wantikan di situ mendapat kalian ini takut, di mana generasi berikutnya itu adalah lemah dalam segala hal, terutama adalah dalam masalah akidah. Kemudian yang selanjutnya, dalam menyikapi masalah para ulama yang dimaksud dengan ulama di sini, terutama ulama pada masa kini, Syekh Asmuni telah mengatakan seperti ini: Surul ulama akrabuhum minal umara wa surul umara abghadu minal ulama. Seperti itu. Nah, kemudian